السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، kaum muslimin kaum muslimat, para pemirsa televisi Roja dan para pendengar radio Roja dimanapun anda berada, semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan yang baik ini kita kembali dipertemukan Allah Subhanahu wa taala dalam kajian kitab Riyadhus Salihin min kalami Sayyidil Mursalin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Pembahasan kita yang terakhir masih pada hadis Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu, yang mana beliau pernah suatu hari bertekad untuk mendampingi atau untuk selalu berada bersama Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka beliau pun berwudu dari rumahnya, kemudian beliau menuju ke masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam, bertanya kepada para sahabat yang ada di situ. Kata mereka, beliau sedang pergi ke satu arah yang kemudian diikuti oleh Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu, lalu bertemu dengan Nabi alaihi salatu wassalam. Dan kemudian beliau Abu Musa Al-Asy'ari bertekad, berniat untuk menjadi seorang yang menjaga pintu kebun yang di sana Rasulullah SAW sedang berada di dalam kebun, dan berada di kebun itu ada sebuah sumur. Ya, beliau Abu Musa Al-Asy'ari menjaga pintu tersebut, sehingga kemudian datanglah, ketika beliau sedang menjaga, ada orang yang menggerakkan pintu. Ternyata Abu Bakar Siddiq. Ya, kemudian yang berikutnya Umar bin Khattab, yang berikutnya ada Utsman bin Affan. Sebagaimana dalam pembahasan yang sudah disampaikan dalam hadis ini pada pertemuan yang terakhir. Kemudian kita juga telah membahas sejumlah pelajaran yang diambil dari kisah tentang Abu Musa Al-Asy'ari yang beliau menjadi penjaga pintu Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Yang mana pada dasarnya Rasul alaihi wasallam beliau tidak pernah menjadikan seseorang untuk menjaga pintu sebagai bawab, sebagai penjaga pintu bagi beliau. Bahkan di rumah beliau pun demikian. Tidak ada yang menjadi seorang penjaga pintu. Tetapi di sini Abu Musa Al-Asy'ari, beliau yang berniat, beliau yang bertekad untuk menjadi seorang yang menjaga pintu kebun yang di dalamnya ada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jadi bukan Rasulullah yang memerintahkannya, tapi beliau yang bertekad, berniat untuk pada hari itu menjadi penjaga pintu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian pada hal yang disampaikan pula pada pertemuan yang lalu, yaitu tentang posisi duduk Rasulullah sallam, yang beliau memasukkan, beliau duduk di bibir sumur, kemudian memasukkan kedua kakinya, dalam arti mengarahkan kedua kakinya ke dalam sumur, dan sambil membuka betisnya. Kemudian datang Umar Siddiq, duduk di sebelah kanan beliau, Lalu datang Utsman bin Affan, Umar bin Khattab duduk di sebelah kiri beliau. Kemudian datang Utsman bin Affan, dan ketika beliau datang, itu tempat atau bibir sumur itu sudah penuh yang disiapkan untuk diduduki oleh manusia. Sehingga Utsman bin Affan radhiyallahu anhu mengambil posisi duduk di depan Nabi alaihi salam, depan mereka bertiga. Depan Rasulullah, depannya Abu Bakar Siddiq, dan depannya Umar bin Khattab radhiyallahu an. Kemudian ditakwilkan oleh perawi hadis ini bin Musayyib rahimahullah taala, kata beliau bahwasanya aku yakni mentakwilkan tentang posisi duduk mereka, yang mana Nabi SAW duduk bersama berdampingan dengan Abu Bakar Siddiq dan Utsman bin dan Umar bin Khattab radhiyallahu anhum, sementara Utsman bin Affan duduk di depan mereka bertiga. Nah, ditakwilkan yaitu posisi kuburan mereka setelah mereka meninggal, yang mana kubur Nabi SAW dan Abu Bakar Siddiq dan Umar bin Khattab itu di tempat yang sama, yaitu di samping Masjid Nabawi ketika itu. Sedangkan kuburan Utsman bin Affan radhiyallahu an, beliau di Al-Baqi', beliau di Al-Baqi', yakni terpisah dari mereka bertiga. Kemudian juga yang diambil dari hadis ini yaitu tentang adab-adab di dalam meminta izin. Ya, kita kalau ingin masuk ke rumah seorang, yaitu ada adabnya, yaitu meminta izin. Namanya adab isti'zan, minta izin kepada tuan rumah. Nah, kita melihat dalam kisah ini bahwa seorang yang masuk rumah, akan masuk rumah seseorang, dianjurkan bahkan diperintahkan untuk meminta izin kepada tuan rumah. Kalau tuan rumah mengizinkannya, maka dia masuk. Kalau tidak, ya tidak. Di zaman dahulu, ya bahkan sampai sebelum terakhir-terakhir ini, ya seorang kalau akan minta izin kepada seseorang, dia akan masuk ke rumahnya, itu dengan mendatangi rumah itu. Kemudian mengucapkan salam kepada tuan rumah, atau mengetuk pintu, atau menekan bel yang ada di depan pintu rumah, ya, sehingga didengar oleh orang di dalam rumah, dan ada adab-adabnya. Kita mengucapkan salam, kemudian mengetuk pintu, atau mengetuk pintu, kemudian mengucapkan salam, kemudian menunggu sejenak. Jangan langsung diikuti dengan yang kedua. Tapi apabila sudah diketuk pintunya dan diucapkan salam, pada jarak waktu tertentu belum ada gejala ada orang yang keluar membuka pintu, maka kita ucapkan lagi salam yang kedua kalinya dan mengetuk pintu sampai 3 kali. Kalau 3 kali ya kita mengucapkan salam atau mengetuk pintu dan mengucapkan salam, ternyata tidak dibukakan pintunya, maka kita dianjurkan untuk pulang. Untuk pulang. Kemudian juga posisi berdiri ketika kita mengetuk pintu atau ketika kita minta izin untuk masuk ke rumah seorang. Setelah saya jelaskan, pada pertemuan yang lalu, yaitu posisi berdirinya tidak berhadapan langsung dengan pintu rumah, tapi di salah satu sisi dari pintu rumah itu. Sehingga pandangan mata ini, kalau dibukakan pintu, tidak langsung ke tengah rumah, ke dalam rumah, tapi di samping pintu, sehingga tidak terlihat yang di dalamnya. Nah, ini juga diantara adab-adab yang disebutkan oleh para ulama ketika seorang minta izin. Nah, sekarang ini, di zaman kita ini, dan perkembangan teknologi, ya, dan apa yang kita dapati, sekarang kita apabila akan datang, bisa dengan menelpon orang yang akan kita datangi, atau mungkin mengirim surat kepadanya, ya, Pak, Anda ada di rumah, saya ingin berkunjung ke rumah Anda, ya, ini sekarang lebih kita dipermudah. Dan ini bagian dari adab-adab untuk kita berkunjung. Jangan langsung tahu-taunya tanpa ada pemberitahuan. Misalnya, ya, ada orang yang datang. Ya, sebab pemberitahuan kalau sekarang ini, pemberitahuan sebelumnya bahwa kita akan datang ke rumah seorang, ini manfaatnya banyak. Yang pertama, kita mengetahui apakah saat yang kita akan datang ke rumah orang itu, orang tersebut ada di rumahnya atau tidak. Kalau ada dan dia setuju, izinkan, kita datangi. Tapi kadang-kadang orang itu tidak ada di rumahnya, dia sedang keluar. Ya, dia sedang keluar, maka ini bisa kita menunda, ya, kedatangan kita atau ziarah kita ke rumahnya. Jadi manfaatnya besar, pemberitahuan sebelum kita datang ke rumah seseorang untuk silaturahmi atau untuk suatu kepentingan yang lainnya. Lain halnya apabila memang ada urusan yang betul-betul mendesak, ada perkara-perkara yang tidak bisa ditunda, ya, maka seorang walaupun dia tidak memberitahukan, dia datang, itu pun tidak mengapa. Karena memang kondisi yang mengharuskan dia harus datang tanpa pemberitahuan sebelumnya. Kemudian juga diantara yang disampaikan bahwa adab-adab dalam izin ini atau dianjurkannya, disyariatkannya kita meminta izin ketika masuk rumah seseorang adalah untuk menjaga pandangan mata. Ya, innama syuri'a al-istidhanu min ajli al-basar atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya disyariatkannya minta izin ini dalam rangka menjaga pandangan. Untuk menjaga pandangan. Dan saya telah jelaskan secara panjang ketika pertemuan yang lalu tentang dampak dari pandangan mata yang tidak terkendali. Pandangan mata yang tidak menunduk ketika melihat yang haram. Ketika melihat sesuatu yang dengannya seorang bisa terfitnah. Ya, dampaknya besar. Terjadi apa yang terjadi di tengah masyarakat. Ya, antara dua sahabat terjadi perpisahan. Ya, antara dua rumah tangga terjadi percekcokan misalnya. Dan yang lainnya. Dari hal-hal karena sebab tidak menjaga pandangan. Bahkan maksiat-maksiat yang terjadi. Ya, juga salah satu sebab utama adalah karena tidak menjaga pandangan. Kemudian hadis yang kita baca ini tadi juga memberikan kepada kita pelajaran, yaitu tentang keutamaan tiga sahabat yang mulia, Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab, dan Utsman bin Affan radhiyallahu anhum ajma'in. Ya, ketika terjadi kejadian ini seakan-akan isyarat dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Isyarat dari Allah Subhanahu wa taala akan khilafah mereka. Ya, yang berturut-turut. Setelah Rasulullah adalah Abu Bakar Siddiq. Setelah Abu Bakar Siddiq Umar bin Khattab. Setelah Umar bin Khattab adalah Utsman bin Affan. Baru kemudian Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhum ajma'in. Kemudian juga hadis ini menjelaskan kepada kita tentang keutamaan Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu, yang beliau sangat mencintai Nabi SAW, ya, dan beliau juga berkhidmat kepada Nabi SAW. Nah, ini menunjukkan keutamaan Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu ta'ala anhu. Kemudian ketika kita mengetahui dalam hadis ini tentang Abu Musa al-Asy'ari yang dia ketika sedang duduk menjaga pintu, dia membayangkan saudaranya yang ditinggalkan di rumahnya dan berjanji akan mengikutinya. Abu Musa mengharapkan saudaranya yang menyusul beliau datang menemui Rasulullah. Nah, ini menunjukkan apa? Kecintaan seorang mukmin kepada saudaranya. Ya. Sehingga Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu beliau mengatakan, ya, dalam hadis ini, in yuridillahu bi fulanin yuridu akhah khairan yati bihi. Kalau Allah menghendaki kebaikan bagi fulan, yang dimaksud saudaranya, ya, pasti orang ini akan datang. Dan ini menunjukkan kecintaan seorang mukmin pada saudaranya. Bagaimana supaya saudaranya selamat? Bagaimana supaya saudaranya mendapat ridho Allah? Bagaimana sebagai saudara yang mendapat yang kebaikan? Ini sifat yang mulia, ya. Sifat yang mulia. Cinta karena Allah Subhanahu wa taala. Cinta karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga hadis ini menjelaskan kepada kita tentang yaitu hadis ahad. Ini adalah hujjah. Baik dalam hukum maupun di dalam hal yang berkaitan dengan akidah. Ya, karena ada sebagian orang, sebagian kelompok yang menolak hadis-hadis ahad dalam masalah akidah. Tapi kalau dalam masalah hukum mereka ambil. Ya, dan ini telah dibantah oleh ulama-ulama kaum muslimin, di antaranya Al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah taala. Ya, dan yang lainnya membantah tentang pendapat tersebut. Jadi hadis ahad itu dalam masalah akidah, kata mereka, yufidud dhan. Itu tidak bisa dijadikan sesuatu yang meyakini. Suatu keyakinan. Itu hanya dhan, hanya dugaan. Nah, ini hal-hal yang tidak benar. Ya. Hal yang tidak benar. Bahkan itu dibantah oleh para ulama. Intinya, hadis-hadis Nabi SAW yang sahih, walaupun jalurnya hanya satu, dan dia membicarakan masalah, menyampaikan masalah akidah, maka hadis tersebut adalah hujjah, dalil, ya, yang digunakan sebagai hujjah, dipakai sebagai hujjah, ya, dan ini yang berjalan, ini yang berlaku pada zaman sahabat, tabi'in, dan orang-orang mengikuti mereka dengan baik. Kemudian muncul para pemikir-pemikir, ya, atau sebagian dari ulama kaum muslimin, ya, yang kemudian memilah-milih hadis ahad itu dalam masalah akidah yufidu adzan, ya, hadis mutawatir yang yufidu yakin, kata mereka. Ya, ini hal yang baru, ya, bukan hal yang ada semenjak zaman sahabat, tabi'in, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, yaitu tabi'ut tabi'in. Baik, kemudian hadis ini juga adalah merupakan salah satu dari bukti akan kebenaran Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai seorang nabi, sebagai seorang rasul utusan Allah Subhanahu wa taala. Karena beliau memberitahukan, ya, ketika Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu datang memberitahukan kepada beliau bahwa ada Utsman bin Affan yang minta izin di depan pintu, dia ingin masuk. Maka Nabi SAW kemudian mempersilahkan, ya, ya, berikan izin dia untuk masuk dan berikan dia berita gembira akan surga dan musibah yang dan ujian yang akan menimpa diri beliau. Ya. Itu telah diberitahukan oleh Nabi SAW. Dan benar, ya, beliau diuji oleh Allah Ta'ala di akhir masa kekhalifaannya, masa pemerintahannya. Ya, radhiyallahu anhu, terjadi apa yang terjadi sampai beliau mati terbunuh dalam keadaan membaca Al-Qur'anul Karim, ya, dan beliau tidak mau untuk mengambil tindakan atau membunuh kaum muslimin ketika itu, ya, karena beliau tidak mau menjadi penyebab pertumpahan darah, ya, hanya karena diri beliau radhiyallahu an. Ya, jadi ini menunjukkan betapa cintanya Utsman bin Affan kepada umat ini. Beliau tidak menghendaki mereka, ya, terjadi pertumpahan darah gara-gara beliau. Sehingga beliau rela menerima ujian yang Allah berikan kepada beliau. Yang pada akhir hidupnya beliau dibunuh oleh mereka, orang-orang yang khuruj kepada penguasa yang kepada beliau di saat itu. Ya. Nah, ini satu hal yang menunjukkan bahwa apa yang diberitahukan oleh Nabi SAW, ya, tentang Utsman bin Affan itu benar-benar terjadi. Oleh karena itu hadis ini adalah bagian dari salah satu dari tanda-tanda kebenaran Rasulullah SAW, ya, yang mana beliau memberitahukan sesuatu dan apa yang beliau beritahukan benar-benar terjadi alaihi salatu wassalam. Kemudian juga Sa'id bin Musayyib atau bin Musayyib rahimahullah ta'ala, ketika beliau menta'wilkan hadis ini, bahwa kata beliau, aku mentakwilkan tentang kejadian ini yang mana Abu Siddiq, Rasulullah SAW, Abu Siddiq, Umar bin Khattab duduk di satu sisi, sedangkan Utsman bin Affan duduk di sisi yang berhadapan dengan mereka bertiga. Ini beliau mentakwilkannya, yaitu akan wafatnya, kematian mereka, ya, dan kuburannya, kuburan mereka. Tiga orang, yaitu Nabi Sallam, Abu Bakar Siddiq, dan Utsman bin Affan, dan Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma, ya, Abu Bakar dan Umar itu bersama Nabi Sallam dikuburkan bersama Nabi Sallam, sedangkan Utsman bin Affan dikuburkan di Baqi, yaitu yang terpisah dari kuburan mereka bertiga. Ya. Kemudian juga hadis ini menjelaskan kepada kita tentang ketika tiga orang sahabat ini masuk secara berurutan di kebun yang di sana ada sumur yang Nabi SAW sedang duduk di sana. Mereka masuk secara berurutan. Pertama kali Abu Bakar Siddiq. Kemudian yang kedua Umar bin Khattab radhiyallahu an. Yang ketiga Utsman bin Affan radhiyallahu anhum ajma'in. Ini menunjukkan khilafah mereka. Urutan khilafah mereka. Ya, dan itu betul-betul terjadi bahwa setelah wafatnya Nabi SAW, beliau digantikan oleh Abu Bakar Siddiq. Kemudian Abu Bakar Siddiq mewasiatkan kepada kepada kaum muslimin bahwa yang akan menjadi khalifah setelah beliau adalah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ya. Kemudian setelah Umar bin Khattab meninggal, beliau juga mewasiatkan 6 orang yang dipilih ketika itu. Jadi kalian pilih di antara kalian ada 6 orang. Ya, maka terpilihlah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu sebagai khalifah, sebagai Amirul Mukminin. Yang kemudian setelah wafatnya Utsman bin Affan, beliau digantikan oleh Ali bin Abi Thalib karena memang posisi ketika itu, ya, dalam rembuk mereka, musyawarah mereka yang 6 orang itu, ya, Sa'ad bin Abi Waqqas beliau mengundurkan diri, kemudian Amr bin Auf juga tidak mengambil, dan yang lainnya, ya, mereka menolak, ya, sehingga yang tinggal hanya 2 orang, yaitu Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib, ya. Maka kemudian setelah Abdurrahman bin Auf beliau mengelilingi para sahabat-sahabat untuk bertanya siapa kira-kira menjadi khalifah setelah wafatnya Umar bin Khattab, maka mereka, ya, hampir semuanya mereka memilih Utsman bin Affan karena kedudukannya, ya, dan manaqib yang dimiliki oleh Utsman bin Affan. Kemudian, ya, yang berikutnya adalah Ali bin Abi Thalib karena beliau adalah orang yang memang sudah disiapkan, atau setelah Utsman bin Affan yaitu Ali bin Abi Thalib. Dan beliau ketika didatangi oleh seorang menyampaikannya, memberitahukan bahwa beliau ingin dijadikan sebagai khalifah, kata beliau, saya tidak mau dipilih secara sembunyi-sembunyi. Ya, beliau ingin dipilih oleh kaum muslimin di masjid. Maka mereka semua membaiat Ali bin Abi Thalib, ini kaum muslimin, membaiat beliau di masjid, dan semuanya mengetahui hal itu. Ya, ini satu sikap yang tegas, satu sikap yang seorang pemimpin yang menginginkan kebaikan bagi kaum muslimin dan tidak menghendaki adanya perselisihan di antara mereka. Kemudian hadis ini juga menjelaskan kepada kita tentang bisyarah atau at-tabshir. Makanya Imam Nawawi rahimahullah masukkan hadis ini dalam bab tentang dianjurkannya memberikan berita gembira, karena dalam hadis ini ada berita gembira yang disampaikan oleh Abu Musa al-Ash'ari pertama kepada Abu Siddiq. Silakan izinkan dia masuk dan beritahukan kepada dia bahwa baginya surga. Demikian pula Umar bin Khattab ketika masuk. Izinkan dia dan sampaikan berita gembira surga baginya. Demikian pula Utsman bin Affan. Ya, jadi kita dianjurkan memberikan berita gembira. Itu sifat orang mukmin. Dia senang satu kebaikan untuk saudaranya. Bukan senang kalau saudaranya terkena musibah, saudaranya terkena bencana. Tidak. Ya, itu bukan sifat seorang mukmin. Ya. Sifat seorang mukmin dia sedih. Kalau dia melihat saudaranya mendapat musibah, maka dia ikut membantu. Dan dia bergembira kalau saudaranya mendapat nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dia ikut bergembira. Ini sifat orang mukmin yang khalis, yang murni dalam imannya, yang dia betul-betul iman pada Allah taala, dan ini yang terjadi zaman para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Ya, ini yang terjadi zaman mereka. Dan orang-orang sudah mereka. Mereka bergembira. Setiap kegembiraan yang diperoleh oleh saudara mereka. Bukan senang. Ya. Makanya kita diminta perlindungan kepada kita. Diajarkan untuk memohon perlindungan pada Allah Ta'ala. Dari apa? Syamatatul a'da. Syamatat itu rasa senangnya musuh. Ketika kita mendapat musibah. Ini perilaku yang jelek. Ya. Jadi kita diminta untuk berlindung dari hal tersebut. Ya, maka dari itu, sifat-sifat orang beriman, sifat-sifat yang mengikuti manhaj dan akidah salafus salih radhiyallahu anhum, harus kita upayakan, kita tanamkan di dalam diri kita, dalam perilaku kita, ya, di dalam akhlak kita, ya, sehingga betul-betul kita mengikuti jejak para salaf, ya, tidak hanya akidah, tidak hanya ibadah, tidak hanya manhaj, tidak hanya akhlak, tapi secara menyeluruh. Secara menyeluruh. Baik. Kaum muslimin dan kaum muslimat, para pemirsa dan para pendengar TV dan Radio Roja, dimanapun Anda berada, demikian sejumlah pelajaran yang diambil dari hadis yang kita bahas pada pertemuan yang lalu. Sekarang kita lanjutkan dengan hadis yang berikutnya. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال تاري أبو هريرة رضي الله عنه بلو بركاته كنا قعودا حول رسول الله صلى الله عليه وسلم. Pernah kami suatu ketika sedang duduk-duduk di sekeliling Rasulullah صلى الله عليه وسلم. وَمَعَنَا أَبُوْ بَكْرٍ وَعُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ أَنُهُمَا فِي نَفَرٍ. Dan ada bersama kami ketika itu Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab, ya, dan ada sejumlah sahabat yang lainnya. Ya. فَقَوْمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ بَيْنِ أَظْهُرِنَا فَأَبَطَأَ عَلَيْنَا. Nah, ketika sedang duduk-duduk di situ, Rasulullah kemudian bangun. Qoma. Bangun. Ya, dari tengah-tengah mereka. Lalu beliau pergi. Sehingga kemudian beliau tidak kunjung balik ke tempat para sahabat itu. Kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, fakhashina an yuqtata'a dunana wafazina fakumna. Ketika mereka menanti, ya, menunggu, ya, kok Rasulullah tidak kembali? Tadi beliau keluar, dan kok lama tidak kembali? Maka kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, wa khashina. Kami ini merasa khawatir, ya, merasa khawatir, ya, kalau beliau an yuk tato'a dunana. Kalau ada hal-hal yang tidak menyenangkan, itu yang menimpa beliau tanpa sepengetahuan kami, tanpa kehadiran kami. Wa fazina faqumna. Maka kami pun kemudian khawatir, lalu kami bangun, ya, kami bangkit, yakni dari tempat tersebut. Kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, fakuntu awwala man fazia. Aku ini orang pertama yang menginginkan perhatian tersebut. Yang bertanya, yang khawatir, kok Nabi SAW tidak kembali? Ya, kemana beliau? Kata Abu Hurairah, ya, fakuntu awwala man fazi'a. Aku orang pertama yang menampakkan hal tersebut. Fakharajtu abtaghi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka aku pun keluar. Abu Hurairah keluar meninggalkan majlis itu, beliau keluar untuk mencari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hatta ataitu haitan lil ansari li bani Najjar. Sampai aku mendatangi satu kebun, ya, milik orang Ansar, ya, dari golongan Bani Najjar. Bani Najjar ini adalah termasuk paman-paman Rasulullah SAW dari ibunya, ya, itu Bani Najjar. Hatta ataitu haitan lil ansari li bani Najjar. Sampai-sampai aku katanya, ya, kata Abu Hurairah, aku datangi di satu kebun milik kaum Ansar dari kabilah Bani Najjar. Fadurtu bihi hal ajidu lahu baban. Aku kelilingi kebun itu. Ya. Abu Hurairah keliling kebun tersebut, kalau-kalau belum mendapatkan pintu untuk masuk ke dalam kebun itu. Falam ajid. Kata Abu Hurairah, namun aku tidak mendapati satu pintu pun. Jadi untuk masuk ke kebun tersebut. Faidha rabi'un yadukulu fi jawfi ha'itin min bi'rin kharijahu. Tahu-tahunya apa? Abu Hurairah mendapati ada semacam selokan kecil yang di situ ada air yang mengalir dari sumur masuk ke kebun. Ya, masuk ke kebun. Ini arti robi, yaitu selokan kecil, ya, yang mana dia lihat selokan itu. Lalu kata beliau, fakafastu. Aku pun yang berusaha mengecilkan badannya, ya, yakni mengecilkan, ya, yakni tubuhnya supaya bisa masuk ke dalam lubang tersebut. Ya. Ibarat seorang yang kita kalau akan masuk di satu tempat yang pintu yang kecil, ya, atau lubang kecil, kadang-kadang seorang harus merapatkan yakni anggota tubuhnya sehingga dia bisa masuk. Demikian dilakukan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu untuk bisa masuk ke dalam kebun tersebut. Fadakhaltu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Maka aku pun masuk, berhasil masuk. Abu Hurairah berhasil masuk ke dalam kebun itu. Ya, dan yang di situ ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqal, maka kata beliau, yakni Nabi alaihi wasallam, Abu Hurairah, ini apakah ini Abu Hurairah? Beliau belum lihat, tapi beliau bertanya. Faqultu na'am ya Rasulullah. Maka aku berkata, aku menjawab, iya benar wahai Rasulullah. Qal, ma sya'nuk? Ini ma haluk? Ma amruk? Ya. Yani kenapa anda ini? Ya. Qultu, kata Abu Hurairah radhiyallahu an, kunta baina dhahraina. Ya Rasulullah, engkau tadi itu bersama kami. Engkau sedang tadi bersama kami. Fakumta fa'abata'ta alaina. Lalu kemudian engkau bangun, yang meninggalkan kami. Dan tidak kunjung balik. Fakhoshina antuk tato'a dunana. Maka kami pun khawatir, kalau ada hal-hal yang tidak menyenangkan yang menimpa engkau ya Rasulullah. Sementara kami tidak bersamamu. Fafazina, maka kami khawatir hal tersebut. Fakuntu awwala man fazi. Dan aku orang pertama yang yakni merasakan hal ini. Fa ataitu hadzal ha'id. Lalu aku pun datang ke kebun ini, kata Abu Hurairah. Fahtafaztu kama yahtafizu as-sa'lam. Maka aku pun berupaya ya untuk masuk, ya, dengan merapatkan anggota badanku ibarat seekor musang, ya. Wa haula innas wara'i, sementara yakni sahabat-sahabat yang lain ada di belakangku. Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab dan yang lainnya, mereka di belakangku. Faqala ya Abu Hurairah, maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Abu Hurairah, wahai Abu Hurairah, wa a'tani na'alaihi. Dan beliau, Nabi SAW, memberikan dua sendalnya kepada Abu Hurairah radhiyallahu an. Faqal, lalu beliau bersabda, idhab bina alaiya hataini. Pergilah engkau dengan membawa kedua sendalku ini. Faman laqita min warai hadhal ha'iti. maka siapa saja yang engkau temui di balik kebun ini, di balik tembok ini, yashhadu an la ilaha illallah, yang mana dia memberikan persaksian, dia meyakini bahwasanya tiada sembahan yang hak kecuali Allah, mustayqinan biha qalbuh, betul-betul hatinya yakin akan keesaan Allah, fabashshirhu bil jannati, maka berikan berita gembira kepadanya, yaitu berupa surga baginya. Ya. Ini hadis ini sebetulnya masih panjang, tapi An-Nawawi rahimahullah membawakan sampai pada memberikan berita gembira, karena judulnya dalam bab ini tentang dianjurkan yang memberikan berita gembira. Hadis riwayat Imam Muslim di dalam sahihnya. Kaum muslimin, kaum muslimat rahimakumullah, hadis ini menjelaskan kepada kita tentang Rasulullah SAW yang mana beliau senantiasa bersama sahabat-sahabat beliau. Demikian pula sahabat-sahabat beliau mencintai mereka, mencintai beliau, dan mereka selalu ada di majlis beliau dalam kondisi-kondisi yang memang pantas untuk duduk bersama beliau. Ya, di antara yang disebutkan dalam hadis ini, yang berada ketika itu bersama mereka, Abu Bakar Siddiq dan Umar bin Khattab. Ini menunjukkan bahwa dua sahabat ini senantiasa dan selalu bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Karena di sinilah mereka mengambil ilmu dari Nabi alaihissalam. Mereka duduk bersama beliau. Ya. Kemudian juga hadis ini menjelaskan kepada kita tentang semangat para sahabat dan perhatian mereka serta inayah mereka kepada Nabi alaihissalam. Mereka selalu berupaya ya untuk memperhatikan keadaan Nabi SAW. Ya, sehingga mereka dalam kisah ini, dalam hadis ini, ketika Nabi SAW pergi, ya mereka gelisah. Ya, mereka gelisah, kok tidak kembali. Ini bukti perhatian mereka dan upaya mereka untuk selalu melindungi Nabi SAW. Walaupun jelas bahwa yang melindungi Nabi SAW adalah Allah Subhanahu Wa Taala, itu jelas, tidak diragukan. Ya. Tapi kecintaan mereka para sahabat, ya, kepada Nabi SAW, sehingga mereka kadang-kadang khawatir atau selalu khawatir kalau ada hal-hal yang tidak menyenangkan yang menimpa Nabi SAW. Ya, sementara mereka tidak mengetahuinya. Ini yang mereka khawatirkan. Kemudian di sini juga menjelaskan kepada kita tentang perilaku yang dilakukan oleh mereka para sahabat, ya, yaitu mereka mencari orang yang mereka cintai, pemimpin mereka, imam mereka, kudwah mereka, yaitu Nabi SAW. Ya. Ketika beliau tidak ada di tengah-tengah mereka, ya, bahkan mereka gelisah. Ini bukti kecintaan mereka kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya mereka mencari. Kok beliau tidak kunjung balik? Kemana beliau ini? Mungkin ada suatu hal yang menimpa beliau. Ini semua pertanyaan-pertanyaan yang ada dalam benak mereka ketika itu, di saat Nabi sallallahu alaihi wasallam pergi dan agak terlambat kembali kepada mereka. Kemudian juga hadis ini menjelaskan kepada kita tentang keutamaan Abu Hurairah radhiyallahu an dari kecintaan beliau kepada Nabi alaihissalam. Ya, dan beliau adalah orang yang mulia, sahabat yang mulia, banyak ilmunya. Walaupun beliau masuk Islam, ya, pada sekitar 3 tahun sebelum wafatnya Nabi alaihissalam, tapi beliau telah banyak mengambil ilmu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sangat bersemangat untuk mendapatkan ilmu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini tentang Abu Hurairah. Ya, maka tidak boleh kita ragukan tentang keilmuan beliau, cintanya beliau kepada Nabi SAW. Karena ada sebagian orang, ahli syubhat, orang-orang yang senang pada syubhat, ya, itu yang mereka memang tidak senang kepada para sahabat Nabi SAW, atau kepada sebagian dari sahabat Nabi SAW, mereka membencinya, dan mereka mengeluarkan syubhat tentang Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kata mereka, masa Abu Hurairah masuk Islam terakhir, kok dia meriwayatkan hadis yang begitu banyak hadis? Hal ini perlu diragukan. Makanya bangkit para ulama menulis kitab-kitab yang membantah syubhat ini. Ya, syubhat tentang hal tersebut. Ya. Kita harus mengetahui bahwa Abu Hurairah radhiyallahu anhu juga orang yang didoakan oleh Nabi SAW. Orang yang sangat bersemangat bersama beliau. Ya. Untuk mendapatkan ilmu. Maka upaya-upaya untuk ya, merongrong atau merusak agama Allah tidak akan bisa. Tetap ada para ulama-ulama kaum muslimin yang mereka adalah termasuk bagian dari tentara-tentara Allah, ya, untuk menjaga agama Allah ini dari syubhat-syubhat, ya, para pengikut syaitan, ya, para pengikut hawa nafsu yang menanamkan keraguan kepada sebagian umat ini terhadap para sahabat Nabi, salah satunya Abu Hurairah radhiyallahu an. Beliau mempunyai kedudukan yang mulia. Beliau sangat cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini tentang Abu Hurairah dan keutamaannya. Dan itu tidak bisa dipungkiri. Tentang keutamaan sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kemudian juga hadis ini menjelaskan kepada kita bahwa hadis ini menjelaskan tentang tauhid. Ya. Dan keutamaan tauhid. Bahwa orang yang bertauhid pada Allah Azza wa Jalla yang mengucapkan dua kalimat syahadat, dia memahami maknanya, meyakini kandungannya, mengamalkan konsekuensinya, maka berita gembira baginya. Surga Allah tempatnya. Jika dia mempertahankan akidahnya, mempertahankan tauhidnya sampai akhir hidupnya, meninggalkan dunia ini di atas tauhid, maka surga baginya. Surga baginya. Ini jaminan dari Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya, dan Al-Qur'an penuh dengan tauhid, menjelaskan tentang kewajiban manusia itu bertauhid pada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan balasan yang Allah akan berikan kepada mereka, orang-orang yang bertauhid pada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, maka kita tidak boleh ragu tentang kebesaran Allah, keagungan Allah, keesaan Allah. Ya, tiada sekutu baginya. Maka mintalah kepada Allah. Mohonlah kepada Allah. Berharaplah kepada Allah. Bergantunglah pada Allah. Jangan pada selainnya. Jangan pada manusia. Ketika Anda menggantungkan harapan Anda kepada selain Allah, selain ini adalah perbuatan syirik pada Allah Azza wa Jalla. Yang kedua, bahwa kebergantungan manusia kepada selain Allah ini adalah kebergantungan kepada sebuah kelemahan, kepada sebuah kemiskinan, ya. Karena siapapun makhluk itu, ya, dia adalah lemah, dia adalah fakir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Allah ta'ala tempat kita berharap, tempat kita berdoa, memohon, ya, hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini akidah, ini tauhid yang harus dijalankan, ya. Tidak sedikit antara kaum muslimin yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah tapi masih meminta pertolongan kepada selain Allah, masih memohon kepada selain Allah, apalagi kadang-kadang kepada orang-orang mati, ya, Kalau orang bertauhid tidak. Dia tidak mau meminta kecuali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Zat yang maha hidup. Ya. Zat yang maha hidup. Nah ini keutamaan dan fadilah dari tauhid. Dan kita hadapi apa saja. Sekarang kita hadapi satu ujian dari Allah azza wa jalla. Wabah yang menimpa hampir seluruh belahan dunia ini, bumi ini. Ya. Lalu kepada siapa kita kembali? Kepada siapa kita berharap? Kepada manusia? Ya keliru. Kepada orang mati? Ya salah. Ya. Hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya apabila Allah menghendaki sesuatu, Allah hanya mengucapkan dua huruf. Kaf dan nun. Kun fayakun. Mengapa kita berharap pada selain Allah? Mengapa kita mengadu pada selain Allah? Mengapa kita mengemis kepada selain Allah? Mengapa kita merengek pada selain Allah? Padahal kita memiliki Allah. Zat yang maha kaya, zat yang maha sempurna, zat yang maha pengasih, zat yang maha penyayang. Di sini pentingnya, tauhid itu selalu kita tanamkan dalam diri kita ini. Dan lakukan. Dan lakukan. Ejawantahkan dalam diri kita. Dalam perbuatan kita. Dalam harapan kita. Hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Seorang berpegang teguh pada Allah azza wa jalla. Dia tidak akan ragu dengan kehidupan ini. Dia tidak akan ragu dengan kehidupan ini. Sekarang banyak manusia. Ya wajarlah. Tapi tidak boleh berlebihan. Dan adanya ujian dari Allah Ta'ala, berbagai macam hal yang menimpa mereka karena virus corona, sehingga banyak kerjaan yang, atau perusahaan, atau orang-orang yang terputus dari pekerjaannya, sehingga kemudian mungkin ada di antara mereka yang putus asa, ada di antara mereka yang stres, ada di antara mereka yang menyimpang dari jalan yang benar, dan yang lainnya, ya. Ini adalah langkah-langkah yang salah dan keliru. Ya. Seorang mukmin dia tidak ragu dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Karena apa? Semua telah dicatat oleh Allah azza wa jalla. Ketika seorang manusia berada dalam perut ibunya, ya, ketika usia 4 bulan, ditiupkan roh ke dalam janin itu, sudah dicatat oleh Allah Ta'ala. Apa yang dicatat? Ajalnya, rezekinya, amal perbuatannya, celaka atau selamat, sudah dicatat. Ya. Rezeki kita tidak akan diambil oleh orang lain. Rezeki orang lain tidak akan jatuh ke kita. Maka yakinlah kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Meskipun dengan tentu kita tetap melakukan sebab-sebab. Ya, dan sering saya jelaskan. Allah memerintahkan kita untuk apa? Melakukan sebab. Karena tidak bertentangan dengan syariat. Tapi sepenuhnya kita kembalikan pada Allah subhanahu wa ta'ala. Setelah kita melakukan sesuatu, serahkan pada Allah. Serahkan pada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka jangan terlalu bersedih hati. Gelisah, goncang, dan keadaan ini tidak. Rezekimu tidak akan lari ke tempat kepada orang lain. Rezeki orang lain tidak akan lari kepadamu. Mohon pada Allah. Kembali kepada Allah. Bergantung pada Allah. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Pada siapa bertakwa pada Allah, Allah berikan dia jalan keluar. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah berikan rezeki kepadanya dari tempat yang dia tidak diduganya. Allah Maha Kuasa. Allah Maha Kuasa, Allah Maha Besar. Allah Maha Pengasih dan Penyayang. Kita tidak tahu apa di balik dari cobaan ini. Tapi kita harus yakin bahwa ada hikmah besar di balik ini semuanya. Ada hikmah yang besar di balik ujian ini. Ya, oleh karena itu kaum muslimin rahimakumullah, Jangan terlalu gelisah dengan keadaan ini. Kita mempunyai tempat pengaduan, yaitu Rabbul Alamin, Allah Subhanahu Wa Taala, yang pintunya terbuka 24 jam, siang dan malam. Ya, pintu rahmatnya, kasih sayangnya terbuka. Ya, tidak pernah tertutup. Dia zat yang bergembira ketika hambanya mengadu kepadanya, memohon kepadanya. Dan dia murka kepada hamba-hambanya yang tidak pernah berdoa kepadanya. Allah marah kepada orang yang tidak pernah berdoa kepada Allah Ta'ala. Tidak pernah memohon kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Man lam yas'alillah yaghdhab alaih. Kata Nabi SAW, barang siapa yang dia tidak pernah memohon pada Allah, ya, dia tidak berdoa pada Allah, maka Allah akan marah kepadanya. Oleh karena itu kaum muslimin rahimakumullah, ya, yakinlah, yakin pada Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak ada orang yang bisa luput dari ketetapan Allah Azza wa Jalla, dari ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak ada yang bisa luput. Kita dari satu takdir ke takdir yang lainnya, ya. Tidak ada yang lepas dari ketetapan Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kita diperintahkan oleh Allah untuk berbuat, untuk beramal, untuk berdoa, ya. Kita diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla. Maka apa yang mampu kita lakukan, lakukanlah. Ya. Terutama pendekatan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya, mentauhidkan Allah Azza wa Jalla, berharap hanya kepadanya, mohon hanya kepadanya, ya. Jangan menggantungkan harapan kepada manusia. Jangan merengek kepada manusia. Kepada Allah Azza wa Jal. Ya. Karena kita bertauhid. Kita yakin pada Allah. Ya. Akan kebesarannya, keagungannya. Pengasih dan penyayangnya kepada hamba-hambanya. Demikian pula ketetapan-ketetapan yang ada. Yang Allah tetapkan bagi seorang hamba. Dia harus yakin pada Allah Azza wa Jal. Satu contoh yang sekarang sedang ramai dibicarakan. Misalnya, ditiadakannya keberangkatan haji tahun ini. Kita ridho. Kita terima. Insya Allah itu yang terbaik. Ya. Insya Allah itu yang terbaik. Kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah, para pemirsa, para pendengar TV Roja, dimanapun Anda berada, di antara pelajaran juga yang diambil dari hadis ini tentang keutamaan tauhid, yaitu surga yang dijanjikan Allah bagi mereka yang mentauhidkan Allah Azza wa Jalla, dan istiqamah di atas tauhid sampai akhir hidupnya. Istiqamah di atas tauhid sampai akhir dari kehidupan mereka, maka Allah akan masukkan mereka dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian dapat disampaikan pada kesempatan yang baik ini. InsyaAllah masih ada waktu untuk sesi yang berikutnya, tanya-jawab. Semoga Allah Azza wa Jalla senantiasa menganugerahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat dan amal yang soleh. Aqulu qawli hadza, wallahu ta'ala a'lam. Baik, Ustaz, jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum atas materi yang telah disampaikan di kesempatan siang hari ini atau pagi hari ini yang bermanfaat untuk kaum muslimin yang menyimak serta mengikuti program siaran di kesempatan pagi hari ini. Dan pendengar maupun pemirsa di manapun Anda berada, kita masuk ke sesi tanya jawab. Silakan bagi Anda yang ingin terhubung melalui layanan telepon atau pesan singkat. Layanan telepon 0218236543 dan pesan singkat ke nomor 0819896543. Pertanyaan kami awali dari pesan singkat yang telah masuk di kesempatan pagi ini. Dari Umu Kiran di Jakarta. Ustaz, apakah berarti jika ada orang yang datang tanpa memberitahu terlebih dahulu dan waktu menunjukkan setelah waktu zuhur, berarti kita boleh untuk tidak membukakan pintu untuknya? Mohon penjelasannya, Ustaz. Jazakumullahu khairan. Pertanyaan tersebut, sebetulnya hak untuk membukakan pintu atau tidak, hak untuk menerima tamu atau tidak menerima tamu tersebut, ya, atau orang yang minta izin itu hak tuan rumah. Haknya sahibul bait. Dia mau nerima, silahkan. dia tidak mau menerima, itu haknya. Ini pada prinsipnya demikian. Hanya saja, tentu ada hal yang juga mungkin perlu dipertanyakan. Apakah urusan ketika orang itu datang pada kita, dia mempunyai urusan yang penting, sehingga tidak bisa tertunda, dan dia belum sempat memberitahukan kita. Nah, ini pun perlu kita cermati, sehingga kita tidak menyesal ketika mengambil langkah untuk misalnya menerima atau tidak menerima. Kalau misalnya orang itu datang setelah zuhur, di saat-saat kita seorang istirahat, biasanya, datang, kemudian dia berbicara atau ingin membicarakan hal yang, misalnya hal yang ringan, hal yang bisa ditunda untuk waktu yang lain, ya kita silakan menolak. Oh, ini masalah ini insya Allah nanti kita bicarakan ya. Maafin sekarang, ya jam saya ada keperluan, ini jam istirahat, ya nanti bisa kita bicarakan, kita lanjutkan pada waktu yang lain misalnya. Ya, sampaikan. Tetapi kadang-kadang ada orang yang datang karena mendesak, dan itu betul-betul mendesak. Maka di sini juga perlu dipertimbangkan apa perkaranya, apa permasalahannya, ya. Sehingga apa? Kita bisa mengambil sikap. Jadi ini kembali kepada bahwa pada dasarnya yang berhak untuk mengizinkan atau tidak itu adalah hak tuan rumah. Dan tidak menutup mata dari yang kedua, yaitu mungkin ditanyakan apa keperluannya. Ya, di situ kita bisa menimbang, ini penting atau tidak penting. Bisa ditunda atau tidak bisa ditunda. Sebab kadang-kadang memang ada orang misalnya diperlukan, ya, dan dia didatangi di saat yang dia mungkin saat istirahat, bahkan kadang-kadang misalnya di malam hari, ya itu mau tidak mau. Ya. Mau tidak mau dia dengan jiwa besar dan ikhlas karena Allah Azza wa Jalla, ya dia bisa membantu orang itu. Jadi kembali kepada dua hal tadi, yaitu haknya-haknya tuan rumah, tapi tetap kita melihat apa kepentingannya, apa keperluannya. Ya. Baru kita ambil kebijakan, menerima atau tidak menerima. Wallahu a'lam. Wallahu khair wa barakallahu fikum atas jawaban yang telah disampaikan. Berikutnya kami akan mengundang bagi para pendengar maupun pemirsa yang ingin bertanya secara langsung melalui layanan telepon 0218236543. Silakan. Ya, halo. Baik. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa dari mana? Dengan Malik di Bau-Bau. Naam, di Bau-Bau ya. Silakan ke pertanyaannya, Pak. Assalamualaikum, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi. Naam. Yang saya tanyakan mengenai adakah khilafiyah di antara para orang tentang mendirikan atau menembok kuburan. Lebih-lebih lagi bagaimana pendapat Imam Syafi'i mengenai hal ini. Baik. Karena ya demikian saja saya tanyakan. Jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentang masalah yang ditanyakan oleh beliau dari Bau-Bau ya, barakallahu fi. Apa ada khilaf di antara ulama? Tidak ada khilaf tentang dilarangnya meninggikan kuburan. Bahkan Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala ya, dalam pendapatnya tentang masalah ini, beliau pertama mengatakan ketika kita mengubur seseorang ya, tidak boleh kita mengambil tanah dari tempat lain untuk menutupi kubur itu. Tanah yang diambil hanya tanah yang galian dari kubur itu ya. Jadi beliau memakruhkan atau melarang, karena kata-kata karoha, benci bagi ulama salaf itu cenderung kepada hal yang lebih dekat kepada pengharaman. Ya. Jadi beliau menganjurkan atau memerintahkan untuk apa? Ketika menutup, jadi setelah menggali kubur, memasukkan jenazah ke dalam kubur, itu untuk menutupi kubur itu dari tanah galian kuburan itu. Tidak boleh mengambil atau membeli tanah dari yang lainnya, dari tempat lain. Ini yang pertama. Yang kedua, beliau mengatakan kuburan itu tidak boleh lebih tinggi dari satu jengkal. Ini mazhab Syafi'i. Tapi yang kita sayangkan, banyak di antara kaum muslimin, ya, itu yang justru menyelisihi apa yang diwasiatkan oleh atau apa yang menjadi madhab al-imam syafi'i rahimahullah ta'ala dalam masalah ini. Sehingga kita jumpai masih ada kuburan-kuburan yang ditinggikan, dibikin keramik, ya, dipasang apa namanya, dikasih rumput Jepang, dikasih pot bunga, subhanallah. Ya, ini hal-hal yang betul-betul penyimpangan dari tuntunan dan ajaran Rasulullah SAW, ya, juga menyimpang dari madhab atau apa yang disampaikan oleh ulama-ulama kita kaum muslimin. Salah satunya adalah Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala. Ya. Jadi kita tidak di atau kita dilarang untuk meninggikan kuburan yang menurut madhab Syafi'i melebihi satu jengkal. Ya. Kita dilarang. Apalagi menulis nama, tanggal lahir, tanggal mati, ya enggak tahu apa lagi yang ditulis itu. Ya. Ada yang nulis bait-bait syair, semua tidak ada contohnya. Tidak ada tuntunannya dari Rasulullah SAW, bahkan dari ulama-ulama kaum muslimin termasuk madhab yang empat. Ya. Ini yang harus kita pahamkan kepada umat. Apalagi di negeri kita yang mereka adalah mayoritas dari madhab Syafi'i rahimahullah ta'ala. Ya, bahwa beliau melarang meninggikan kuburan lebih dari yang dari satu jengkal. Beliau melarang membangun kuburan, mengapuri kuburan. Ini dilarang oleh Imam Syafi'i. Ya. Semua ini tentu berdasarkan pada hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka yang terbaik adalah kita mengikuti tuntunan dan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, dan ulama-ulama kaum muslimin yang istiqamah di atas jalan yang benar seperti al-a'immatul arba'ah, seperti imam-imam yang empat dari imam-imam madhab, dan juga ulama-ulama lainnya yang istiqamah di atas tuntunan Allah dan Rasulnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam. Baik, Ustaz, jazakumullahu khairan atas jawaban yang telah disampaikan. Dan berikutnya, satu pertanyaan dari pesan singkat yang telah masuk. Dan Ustaz, mohon bertanya, Ana mempunyai rasa takut yang luar biasa sama Allah, dan takut dosa-dosa Ana tidak diampuni. Takut Allah subhanahu wa ta'ala berpaling dari Ana dan membenci Ana. Namun, Ana juga heran dengan diri sendiri, seharusnya menjadikan hamba yang punya ketaatan yang baik, tapi kenyataannya salat pun terkadang kesiangan, Ana susah bangun malam. Begitu pula dengan ibadah puasa. Setiap Ana kesiangan subuh, Ana pun menyesal, namun tetap terulang lagi. Malam pun susah tidur karena Ana hanya hidup sendiri di rumah. Ustaz, apa yang harus Ana lakukan, ya Ustaz, barakallahu fikum, untuk meningkatkan ibadah Ana sendiri? Jazakumullahu khairan. Baik, pertanyaannya bagus. Artinya pertanyaan ini dari seorang yang insyaAllah ingin untuk memperbaiki dirinya. Dan ini seyogyanya yang dilakukan oleh seorang muslim, seorang mukmin, seorang muslimah, seorang muslimah, selalu berupaya untuk menjadi yang lebih baik. Tentang yang pertama, rasa takut yang berlebihan karena perbuatan dosa dan maksiat, ini jangan sampai menjadikan penanya putus asa dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Karena di sini ada salah satu pintu syaitan, ya, yang sangat berbahaya bagi seorang pelaku dosa. Yaitu ketika orang itu akan bertobat, akan kembali kepada Allah, syaitan itu menjadikan hamba pelaku dosa itu agar putus asa dari rahmat Allah. Ya. Nah, ini berbahaya. Oleh karena itu, kita memang harus takut pada Allah Ta'ala. Tetapi harus pada porsinya. Rasa takut yang benar, yaitu yang mendorong seseorang untuk melaksanakan apa-apa yang diwajibkan oleh Allah dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Ta'ala. Rasa takut yang mendorong seorang untuk bertobat dari perbuatan dosa yang pernah dia lakukan. Karena tiada manusia yang luput dari perbuatan dosa. tiada manusia yang luput dari perbuatan maksiat, perbuatan dosa kecil maupun besar. Ya. Oleh karena itu, orang yang terbaik adalah yang selalu bertobat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi masalah rasa takut. Ya, tidak boleh berlebihan yang menjadikan seorang putus asa dari rahmat Allah. Karena ini yang diinginkan oleh syaitan. Syaitan menginginkan agar seorang yang takut pada Allah dia putus asa dari rahmat Allah. Terutama mereka yang ini yang mungkin yang melakukan dosa-dosa besar, ya, sehingga dia dibisik oleh syaitan ketika dia akan kembali pada Allah, taubat pada Allah Taala, dibisik oleh syaitan, Anda telah berbuat dosa yang amat besar, ya, Allah tidak bakal ampuni kamu, dosa kamu seperti ini tak mungkin diampuni oleh Allah Taala, ya, nah, ini berbahaya kalau seorang termakan oleh bisikan syaitan ini. Dia putus asa dari rahmat Allah yang na'udzubillah min dzalik pada ujungnya apa? Terkadang apa na'udzubillah sampai bunuh diri. Sampai bunuh diri. Nah orang-orang muslim yang sampai kepada na'udzubillah min dzalik bunuh diri. Ini adalah orang-orang yang putus asa dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Yang entah karena kejahilan mereka. Kelemahan iman mereka. Tidak ada yang membimbing mereka. Melalaikan Allah. Dan agama Allah. Nah oleh karena itu, kita harus waspada dari rasa takut ini. Ketika seorang berbuat dosa, kembali pada Allah. Minta ampun pada Allah. Ya. Istighfar yang banyak. Dan digantikan dengan amal-amal kebaikan yang banyak. Perbanyak amal-amal soleh. Untuk menghapus dosa-dosa itu. Kemudian, kalau ada dalam diri kita, ya, yakni bisikan-bisikan, ya, kita ingin bertobat, kita ingin berbuat baik, tapi malas. Nafsu kita mengajak kepada kemalasan dan yang lainnya. Nah, ini harus ada perlawanan kepada hawa nafsu. Harus dilawan nafsu itu. Ya. Tidak boleh dibiarkan. Satu contoh. Ini agar kita melawan hawa nafsu. Ketika kita tidur malam hari, di pagi hari kita bangun, mendengar suara azan. Badan ini masih malas. Aduh, azannya kan belum selesai. Kalau sudah selesai azan, imamnya belum datang. Ini bisikan-bisikan dalam diri kita. Ya, kalau sudah qomat, rakaat pertama ya panjang. Kalau sudah selesai satu rakaat pertama, yang penting dapat tahiyat. Dan seterusnya. Lah ini adalah bisikan-bisikan syaitan dan hawa nafsu. Nah harus dilawan. Bagaimana melawannya? Ketika seorang mendengar suara azan, ya di saat dia tidur misalnya, langsung bangun. Ya dengan pelan, tidak usah melompat. Diusap matanya. Ya baca doa, Alhamdulillah, alladzi ahyana ba'da ma amata wa ilaihi nusyur. Kemudian segera bergerak ke kamar mandi. Jangan masih bolak-balik di tempat tidur. Dengar adzan, balik kiri kanan, ya, diperlambat jangan, tapi segera bangun. Ya. Bangun jangan pindah tempat dari kamar ke kursi, sofa. Ya sama saja. Syaitan yang suruh. Kamu sambil nunggu duduk di sofa itu. Tapi bangunlah dari kamar kita menuju ke kamar mandi. Kecuali kalau ada orang di kamar mandi, ya kita menunggu. Apalagi kamar mandi misalnya satu. Ya jadi harus ada perlawanan kepada hawa nafsu itu. Jangan dibiarkan. Harus dilawan. Hawa nafsu tersebut. Sebab kalau kita membiarkan hawa nafsu ini, kita akan terus mengikuti hawa nafsu itu. Nanti dari hal-hal kecil kita mengikuti hawa nafsu, sampai pada hal yang besar mengikuti hawa nafsu. Na'udzubillah. Dan di sini pentingnya melawan bisikan-bisikan nafsu. Dan oleh karena itu Allah perintahkan kita untuk jangan mengikuti hawa nafsu. Jangan mengikuti. Tapi harus dilawan. Nah ini untuk upaya melawan hawa nafsu itu tadi. Melawan kemalasan. Ya. Melawan kemalasan. Melawan ya ini hal-hal yang ada dan diri kita bisikan-bisikan itu dengan kita berbuat yang sebaliknya. Kalau kita disuruh tidur, bangun. Ya. Kalau kita disuruh malas, semangatlah. Ya lakukan yang berlawanan dengan apa yang jadi bisikan hawa nafsu kita. Ya. Kadang-kadang ketika ada orang misalnya, ada orang yang kita tidak senang lewat depan kita, tapi tidak ada masalah sama orang ini sebetulnya. Kemudian ada bisikan dalam diri kita, nah itu orang yang kamu tidak senang. Kamu coba, tak usah lihat dia, orang itu. Jadi kita disuruh menoleh ke tempat lain. Nah kita harus melawan. Justru kita melihat orang itu, assalamualaikum. Ini namanya melawan bisikan. Jangan bisikan itu diikuti. Ya, jangan mengikuti bisikan hawa nafsu atau bisikan syaitan. Ini yang akan menjerumuskan seorang. Kalau ada bisikan negatif, kita lawan dengan positif. Maka negatif itu akan hilang. Ya. Sekarang ada misalnya, ketika kita berjalan, ada orang, kita menganggap orang ini, dia ini harus duluan mengucapkan salam kepada aku. Misalnya, karena aku ini orang yang pertama lebih tua dari dia, aku lebih berilmu dari dia, aku ini dan aku ini. Keakuannya muncul. Ya, ini sebetulnya hawa nafsu. Ternyata misalnya, dekat dengan orang itu kalau dia salam-salam, kita harus, assalamualaikum. Ya. Jangan kita ikuti bisikan itu. Sudahlah, tawaduk di hadapan Allah, Allah akan memuliakan kita. Tawaduk karena Allah, Allah akan mengangkat derajat kita. Nah, jadi sini ada trik-trik untuk apa? Melawan bisikan-bisikan nafsu. Dan tidak setiap orang bisa melakukan hal ini. Kecuali orang diberi pertolongan oleh Allah Azza wa Jalla. Dan ini poin penting dalam hidup kita ini. Banyak kita jumpai. Kadang-kadang kita ingin begini, ada bisikan syaitan. Menyuruh kita menoleh tempat lain, tidak usah tegur orang itu. Padahal kalaupun menegurnya tidak ada masalah sebetulnya. Cuma kadang-kadang karena ada rasa gengsi dalam diri kita. Kita mau ditegur duluan. Kita mau diucapkan salam duluan. Jangan ikuti syaitan. Jangan ikuti bisikan nafsu. Harus kita lawan. Wallahi orang demikian insya Allah mulia. Di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Dan contoh-contoh yang lain. Jadi bisikan-bisikan dalam diri seorang tentang kemalasan. Atau yang lainnya harus kita lawan. Ya, kemudian Anda yang bertanya tadi mengatakan hidup sendirian. Ya, ya sudahlah kalau memang sendirian. Kalau Anda seorang laki-laki, segera mencari pendampingnya. Kalau Anda seorang wanita, maka mintalah pada Allah Ta'ala. Semoga Allah memudahkan jodoh Anda. Semoga Allah mendatangkan jodohnya, memudahkannya. Nah, selama masa kosong ini, ya meningkatkan ibadah pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tapi kalau Anda seorang laki-laki, ya segera mencari ya, pasangan hidup yang baik, yang soleha, yang taat pada Allah Ta'ala. Yang bisa menolong kita, membantu kita dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'lam. Baik, Ustaz, jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum, dan nampaknya pertanyaan tersebut pula lah menjadi pertanyaan terakhir di sesi tanya jawab kajian pagi hari ini. Dan kita akan menutup perjumpaan kita mohon disampaikan sebagai ikhtitam atau istifadah dari pelajaran di pagi hari ini, Ustaz, silakan. Muslimin kaum muslimat rahimakumullah, alhamdulillah salat, alhamdulillah. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat bagi kita semuanya. Dan marilah kita terus menggali ilmu ini. Baik dari Al-Quranul Karim. Atau dari hadis-hadis Nabi SAW. Ya, supaya kita terus termotivasi. Ya, untuk beramal, untuk berbuat. Ya, di atas ilmu. Dan jangan lupa. Dalam semua amal yang kita lakukan. Harus kita berupaya untuk selalu mengikhlaskan amal itu karena Allah Azza wa Jalla. Mengikhlaskan amal perbuatan kita karena Allah Subhanahu wa taala. Karena keikhlasan ini tidak gampang, tidak mudah. Ya. Dia memerlukan perlawanan kepada hawa nafsu. Perlawanan kepada ego diri kita yang ingin dipuji, yang ingin disanjung dan yang lainnya. Ya, jadi kita harus berupaya untuk selalu ikhlas dalam beramal. Dan selantiasa mengikuti tuntunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya kita membaca hadis-hadis Nabi Sallam, perangai para sahabat, akhlak mereka, ya amal-amal perbuatan mereka. Ini dalam rangka kita menjadikan mereka sebagai teladan kita, contoh kita, yaitu para salafus saleh radhiyallahu anhum ajma'in. Demikian kaum muslimin, kaum muslimat, rahimakumullah. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat. Aku lu qouli hadza, lebih kurangnya saya mohon maaf. Apabila ada kata-kata kurang berkenan, juga mohon dimaafkan. Ya, dan jazakumullah khairan atas perhatian dan keikutsertaan antum semuanya dalam kajian kita di kesempatan yang baik ini. Semoga Allah mencatat sebagai salah satu dari amal-amal kebaikan kita, amal soleh yang memberatkan timbangan amal kebaikan kita di akhirat kelak. Aqulu qawli hadza wallahu ta'ala a'lam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.